Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Yomi Islamiyati, seorang dokter umum di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Baru yang kebetulan pemegang program haji. Nah, untuk tahun ini ada poin khusus yang perlu kita tekankan untuk para calon jemaah haji, karena insya Allah berangkatnya sekitar bulan Agustus. Nah, nanti kita lihat grafik haji, grafik cuaca di Arab Saudi itu sedang musim apa, ya. Tetap sehat saat ibadah haji. Memperhatikan benar kesehatan dengan ibadah haji. Sebenarnya hubungannya apa? Selain tetap ujung-ujungnya insya Allah menjadi haji mabrur. Jadi pertama kali nanti akan dilaksanakan pemeriksaan kesehatan yang titik awalnya di Puskesmas. Kemudian nanti juga akan dilakukan di embarkasi. Nah, maksudnya apa untuk pemeriksaan kesehatan itu? Intinya adalah memilah apakah calon jemaah haji layak untuk berangkat atau tidak. Mengapa? Karena jika kenyataannya dia calon jemaah haji itu tidak memenuhi syarat dari segi kesehatan, kan kita tahu ya kalau ibadah haji itu identik dengan ibadah fisik. Ya, karena memang di sana pasti fisik yang diutamakan. Nah, jika keputusan ini memang mutlak dari sisi kesehatan, jika calon jemaah haji tidak memenuhi syarat, ya terpaksa tidak diberangkatkan. Nanti di belakang akan dilihat keadaan apa saja yang langsung di awal bisa langsung dibilang tidak memenuhi syarat kesehatan. Jika memenuhi syarat, akan berangkat. Saat memenuhi syarat dan dibilang layak untuk berangkat, tugas kita adalah mengontrol kesehatannya supaya akan tetap bugar sampai nanti bulan Agustus. Jika berangkatnya dengan syarat, misalnya ada penyakit penyertanya, pada penderita darah tinggi, kencing manis, itu beda lagi perlakuannya. Nanti akan ada tahap-tahapan yang akan dilakukan di Puskesmas. Ya, ada beberapa calon jemaah haji yang sedikit memaksa untuk tetap berangkat. Sebenarnya, walaupun di sini diloloskan, nanti saat di embarkasi di Arab Saudinya ternyata akan tetap dibatalkan, terutama pada penyakit-penyakit yang menular. Di sana buru-buru keluar dari bandara, yang ada hanya di karantina, ya. Terus pada kasus TBC, ya. Jadi kalau kasus TBC itu tidak bisa, walaupun di sini lolos, misalnya di sana kan di karantina. Hamil nanti walaupun ada rentang waktu yang diperbolehkan, hamil 12-26 minggu, tapi sebaiknya tidak. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Jadi inilah hubungan antara kesehatan dengan ibadah haji untuk menentukan layak atau tidaknya berangkat. Kenapa? Karena ibadah haji identik dengan ibadah fisik. Nah, untuk mencapai kesempurnaan ibadah diperlukan kesehatan yang baik, seperti yang dipersyaratkan bagi umat yang akan beribadah haji, yaitu kesanggupan istitoah, termasuk untuk kesehatan fisik dan jiwa. Nanti kita akan, walaupun dari hasil labnya normal, rekam jantung normal, USG normal, semua normal, tapi kalau saya nggak bisa berangkat, dok, mungkin di jiwanya, ya. Oleh karena itu, calon jemaah haji perlu menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatan lebih awal. Untuk penderita Desember, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan itu waktu yang cukup untuk kita melatih kebugaran fisik, apalagi yang selama ini tidak pernah berolahraga, tidak pernah jalan pagi. Nah, ya, di sana akan fisik terus. Jadi 5 bulan ini cukup waktunya untuk memulai untuk mencapai kesehatan yang bermutu, ya. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, 10 penyakit risiko tinggi untuk para jemaah haji yaitu darah tinggi, kencing manis, gangguan metabolisme protein lemak, kolesterol tinggi maksudnya, pembesaran jantung, kegemukan, tekanan darah rendah juga, asma, penyakit pembuluh darah, jantung, dan kepikunan. Ini adalah penyakit-penyakit yang akan mempunyai perhatian khusus. Karena nantinya hampir separuh kematian terjadi di tanah suci, terjadi di hotel atau penginapan atau pondokan. Jadi penyakit asalnya yang menyebabkan kematian. Oke. Hal ini dapat dicegah apabila para jamaah haji cukup pengetahuan dalam mempersiapkan dan mempertahankan kesehatannya. Misalnya adalah menghadapi perubahan musim. Nanti di sana Agustus musim panas, ya. Suhu udara, pola makan, tidur, penyakit infeksi saluran pernafasan atas. Di sana bisa saja batuk pilek biasa, tapi bisa juga MERS-CoV yang sempat tenar, ya. Batuk pilek, demam, sakit kepala. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai taraf kesehatan yang optimal? Pertama adalah pemeriksaan kesehatan. Insya Allah nanti pemeriksaan kesehatannya sudah dijadwalkan untuk dilakukan di puskesmas tahap awal. Apakah nanti akan dibagi kriteria sehat, kriteria sakit, atau memiliki keterbatasan. Nah, kalau dia sudah sakit akan diobati. Kalau keterbatasan diusahakan dikurangi keterbatasannya. Kalau sehat tetap ditingkatkan kesehatannya. Nah, selain pemeriksaan kesehatan, saat pemeriksaan kesehatan kedua, jadi puskesmas dilakukan dua kali pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, tahap pertama, yang kedua, tahap kedua akan dilakukan imunisasi meningitis meningokokus. Ya, meningitis meningokokus adalah suatu penyakit pada radang selaput otak. Otak di kepala ada pembungkusnya. Pembungkus itu namanya selaput. Selaputnya itu terkena bakteri meradang. Ya, meradang, kalau namanya peradangan pasti pertama kali gejalanya adalah panas tinggi. Kemudian disertai nyeri kepala hebat, kaku kuduk, lehernya terasa kaku, timbul bercak merah di kulit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitis, penyebab dari penyakit meningitis. Virus apa bakteri? Bakteri. Nah, kenapa, apa hubungannya sih? Memang kalau ke Arab Saudi kenapa harus di penyakit meningitis saja, kenapa tidak penyakit yang lain? Nah, ternyata di sana nanti akan berkumpul lebih kurang 2 juta penduduk muslim dari negara-negara tempat sumbernya si penyakit meningitis. Terus kenapa memang, dok? Nah, meningitis itu ternyata menular. Bakterinya menular, dia bersirkulasi, menyebar di antara jamaah haji di seluruh dunia. Itulah kenapa meningitis ini mendapat perhatian khusus. Diperlukan pemberian vaksin. Untungnya sudah ada vaksin. Vaksin untuk penyakit ini, penyakit meningitis, yang merupakan syarat wajib. Nanti keluar sertifikatnya yang berlaku 2 tahun. Ya, sertifikatnya pemberian meningitis selambat-lambatnya 10 hari sebelum keberangkatan supaya terbentuk kekebalan tubuh di badan kita. Jadi disuntikan, terbentuk kekebalan tubuh, baru kita berangkat. Tapi kalau dipaksakan seminggu baru diberikan, kekebalan tubuhnya belum terbentuk, bisa saja tetap tertular walaupun sudah diberikan. Nah, itu berlaku selama 2 tahun. Nah, ini perhatian khusus bagi yang hamil yang tadi saya bilang. Walaupun diperbolehkan menurut penerbangan, menurut aturan penerbangan itu 12 minggu sampai 26 minggu ibu hamil masih boleh naik pesawat, tapi untuk akibat dari pemberian vaksin meningitis ini bisa menyebabkan kecacatan pada janin. Jadi ini banyak terjadi, ibu-ibu berusaha menutup-nutupi kehamilannya dari pemeriksaan urin di puskes, entah bagaimana caranya, urin orang lain ya, pokoknya bagaimana caranya supaya hasilnya negatif. Tapi perlu diingat, vaksinnya itu mempunyai efek samping ke janin, kecacatan pada janin. Jadi secara penerbangan boleh 12-26 minggu naik pesawat, tapi kalau persyaratan pemberian imunisasi ini sebaiknya jangan. Ada kebijakan, mudah-mudahan masih berlaku ya, 2 tahun lalu kebijakannya kalau karena hamil, tahun besok kalau memang diurus bisa berangkat. Tapi biasanya mereka beralasan, tapi nanti gak bareng suami saya, sudah saya berangkat sekarang gitu. Jadi kan biasanya pasangan, suaminya gak boleh nunda gara-gara nemenin ibunya hamil. Ya jadi bapaknya sekarang, ibunya besok, itu yang gak mau biasanya. Oke. Yang bisa dilakukan di puskesmas yang tadi pertama, screening. Berdasarkan hasil screening pemeriksaan nanti dilihat apa saja yang perlu dipantau, kemudian dilakukan imunisasi meningitis. Nah, yang bisa dilakukan di rumah, yang tadi saya bilang, aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Penyesuaian kemampuan fisik untuk melakukan aktivitas selama menjalankan ibadah haji mutlak diperlukan. Sebelum berangkat, calon jemaah haji sangat dianjurkan melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan secara teratur. Misalnya, jalan cepat atau jogging, ini yang paling gampang. Bertujuan agar kondisi tubuh lebih mudah mengalami penyesuaian saat melaksanakan ibadah haji. Kita di sini jalan paginya masih enak, cuacanya masih oke. Kebutuhan cairan tubuhnya masih pas. Nanti di sana jaraknya sama tapi udara berbeda. Nah, nanti kita omongin itu. Jenis aktivitas fisik atau olahraga yang bisa dilakukan bagi jamaah haji sehat berupa senam kesegaran jasmani dan jalan kaki sejauh 5-6 kilo setiap kali latihan. Ini perlu diingat, jasmani yang sehat ya, jamaah haji yang sehat 5-6 kali. Jadi mulai sekarang sampai 5 bulan nanti berlatih jalan kaki sejauh 5-6 kilo. Ini masih ringan untuk cuaca kita. Nah, nanti di sana ya, jadwal latihannya ini yang ideal untuk yang sehat. 3 bulan sebelum berangkat berlatih senam 2 kali seminggu, jalan kaki 5-6 kilo sebanyak 2 kali seminggu. Kemudian ini awal tahap awal, kemudian 2 bulan sebelumnya udah mulai terbiasa nih, ditingkatkan sebanyak 3 kali seminggu. Saat mendekati sudah mulai terbiasa lagi 4 kali seminggu. Jadi jangan pertama kali langsung setiap hari gitu ya, jadi adaptasi juga kita. Nah, jadi makin sudah kuat tambah, makin kuat tambah. Yang kedua yang perlu dilakukan yaitu pengaturan berat badan. Pengaturan berat badan, kenapa? Karena nanti kadar lemak tubuh di dalam badan kita mempengaruhi jumlah cairan yang ada di badan kita, dikaitkan dengan suhu udara nanti di sana, gampang dehidrasi, gampang heat stroke, serangan panas ya. Nanti ada satu slide khusus untuk heat stroke karena itu penting banget untuk tahun ini. Pengaturan berat badan, nanti di puskesmas akan dinilai berat badan dengan tinggi badannya berapa, Nanti akan dikonsulkan ke bagian gizi kita, diatur makanannya sesuai dengan Bapak Ibu sekalian ya. Yang pasti harus mengkonsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi ya sudah tahu, karbohidrat, lauk-lauk, sayuran, buah-buahan, sari buah, susu. Sayuran di sini, sayuran dan buah ini benar-benar bukan hanya seratnya untuk kasus ini, tapi mineral yang penting untuk mencegah dehidrasi lagi ya. Perbanyak makan sayuran berwarna hijau, buah-buahan yang banyak mengandung cairan. Insya Allah nanti di sana biasanya banyak jeruk ya. Nah, banyak mengandung vitamin C seperti jeruk dan apel. Nah, satu lagi untuk Bapak Ibu yang memang dari Jakarta ini sudah punya penyakit yang dialami, penyakit kronis, itu harus membawa obat-obatan pribadi sendiri untuk selama di sana. Karena belum tentu nanti di sana disediakan obat yang sama, dosis yang sama. Jadi diwajibkan untuk setiap calon jemaah haji lebih kurang 40 hari obatnya harus punya. Karena kalau di sana petugas TKHI, TKHD-nya hanya obat-obat standar saja nanti kita adanya. Tapi kalau untuk obat khusus apalagi penyakit jantung, darah tinggi, kencing manis, kolesterol itu bawa sendiri. Untuk yang gagal ginjal kita udah nggak bisa berangkatkan lagi untuk 2 tahun belakangan ya. Karena ribet bawa alat cuci darahnya, kalau dulu masih boleh, sekarang tidak. Jadi ditekankan kalau ada yang sudah punya gejala ke arah ginjal, tolong dilihat baik-baik. Penyakit darah tinggi, tekanan darah, gangguan jantung, diabetes, sejumlah kebutuhan selama perjalanan ibadah haji ya, dibawa obatnya. Ada jamaah yang satu koper isinya obat semua, ya memang begitu. Nah, tadi sudah bawa obat, sudah olahraga, atur makan. Atur makan tetap 3 kali sehari dan jangan terlambat. Makan yang mengandung karbohidrat lebih banyak dari porsi biasa. Karena kan memang di sana aktivitasnya berlebih. Kalau di sini kita minum 8 gelas sehari. Nanti kalau di sana beda, 1 gelas setiap jam. Jangan nunggu haus. Minum segelas susu setiap hari, berbanyak makan sayur, pilih makanan yang bersih. Ya ini penting banget, jangan sampai kalau mau makan dilihat dulu masih layak nggak, berbau, berlendir atau tidak, jangan sampai terkena diare. Ya, pilih makan dalam kemasan yang masih baik dan untuk perhatikan masa kadaluarsanya. Apabila akan makan atau memperoleh makanan dari jasa catering, periksa keadaan makanan, bila basah atau berlendir jangan dimakan karena akan menyebabkan sakit perut atau diare. Karena kan di sana nanti cateringnya ya sebanyak itu jamaah, ya hati-hati lihatnya. Kemudian minumlah air minimal 1 gelas setiap jam. Nah, jangan saat khusus akan menunggu perjalanan jauh, hindari makanan yang mengandung lemak yang terlalu kenyang, karena nanti tenaga kita dibutuhkan untuk berjalan bukan untuk mencerna, metabolisme makanan yang lemak susah dicerna gitu. Jadi bawaannya lemes. Dan yang pasti cuci tangan memakai sabun sebelum dan sesudah makan ya. Nah ini sekarang dari kesehatannya, sekarang cara mencegahnya. Perilaku hidup bersih sehat PHBS kita untuk mencegah kita memasukkan kuman ke badan kita sendiri. Ada yang bilang mandi cukup sehari sekali, ya tidak sih. Ya, hindari menggunakan sabun mandi yang mengandung soda. Intinya apa? Untuk mencegah kulit menjadi kering, jadi mempermudah penguapan di kulit juga. Makanya ada yang bilang mandi cukup sekali sehari, mencegah penguapan. Gunakan selalu masker yang dibasahi. Nanti tahun besok dikasih semprot-semprotan ya untuk yang mencegah dehidrasi. Ada botol isi air, semprotkan ke muka, ke tangan untuk mencegah dehidrasi saking panasnya. Tahun lalu, tahun sekarang, perawatan belum tahu ya. Nanti kita lihat. Cuci tangan memakai sabun sebelum dan setelah buang air besar. Kebersihan lingkungannya, ini kelihatannya sepele tapi 40 hari menjaga kebersihan dan kerapian kamar, atur barang, menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan. Ini tidak merokok ya, karena jamaah haji Indonesia terkenal banget. Sampai sana jualan merokok. Titipan dari sana katanya. Jangan merokok ya. Terus tidak meludah di sembarang tempat, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Jadi kita menjaga lingkungan kita sehat, jangan sampai kita dari sini sudah olahraga, ternyata sampai sana kita menimbulkan penyakit sendiri. Kurangi aktivitas yang tidak perlu untuk menjaga kondisi tubuh dan menghindari sengatan terik matahari. Jadi yang wajib-wajib aja yang dikerjakan. Kalau maksudnya yang memang dikerjakan oleh-oleh belakangan aja gitu maksudnya. Kerjakan ibadah sunnah sesuai dengan kondisi kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri. Hindari tempat yang berdesak-desakan sebisa mungkin. Segera lapor ke petugas kesehatan kloter bila kesehatan terganggu. TKHI-TKHD 2x24 jam kamarnya siap diketuk. Jadi silahkan mengetuk pintu kesehatan, apapun, batuk, pilek, ringan. Karena yang awalnya penyakit berat pasti dari ringan dulu ya. Jangan menyepelekan penyakit intinya. Nah, ini yang perlu perhatian khusus. Ini cuaca di Arab Saudi. Nah, sini ya. Kalau gini, ini memang slide 2 tahun yang lalu ini. 2 tahun yang lalu masih di sini. Sekarang udah Agustus. Enggak, ini waktu saya pelatihan bulan September. 2 tahun yang lalu maksudnya. Sekarang Agustus. Panas. Jadi Juli, Agustus, September. Nah, ini masih panas. Antisipasinya nanti penyakitnya kulit bersisik, gatal, mimisan, kaki bengkak, infeksi pernafasan, saluran cerna, gangguan otot tulang, dehidrasi, head stroke yang berbahaya. Tahun lalu juga masih sekitar ini ternyata banyak sekali yang menderita head stroke. Head stroke apa? Nanti ada slide khususnya. Nah, yang memperberat penyakit keadaan 50 sekitar, mungkin sini puncaknya 55, ini 50 derajat Celcius. Sekarang cuaca sekarang kira-kira berapa? 20-an ya. Nah, dua kali lipatnya 55 derajat Celcius. Jantung, kencing manis, asma, rematik, stres di luar kendali, perubahan perilaku, gangguan jiwa. Ini yang memperberat serangan panas, head stroke. Ya, perlu diingat suhunya ya. Nah, ini kenapa head stroke itu berbahaya? Ini sepintas dulu. Menyebabkan intinya adalah dehidrasi. Ini tingkatan-tingkatannya, gejala awalnya dia biasanya hanya pusing, nyeri kepala, pingsan, bingung nyari pondokan. Ternyata bukan hanya karena pikun, bisa saja itu tanda-tanda dehidrasi awal. Kemudian disertai dengan nyeri, kram otot, nyeri sendi, diperparah oleh lemah, mual, muntah, kembung, susah tidur, konstipasi, susah buang air besar, nadinya cepat duduk-duduk-duduk ya, aksilanya lembab, ketiaknya berkeringat gitu ya, lembab. Kemudian yang saat paling parahnya bisa sampai kejang, suhu tubuh meningkat, tensinya turun, ngedrop, suhu tubuhnya meningkat sampai lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, tidak pipis-pipis walaupun sudah minum banyak, tapi kok nggak pipis-pipis ya. Kemudian ini secara laboratorium, intinya adalah sering minum. Ya, ini sepintas dulu, nanti kita bahas lagi. Tetap ya, karena kurang cairan, dampak penguapan saat musim panas, perbanyak minum air putih atau zam-zam untuk menghindari terjadinya kekurangan cairan tubuh. Kemudian gunakan pelembab. Ya, pelembab muka tubuh untuk melindungi diri dari sengatan matahari. Pakai kacamata hitam dan payung untuk melindungi diri dari sinar matahari. Kalau topi kan nggak boleh ya, jadi pakai sunblock, kacamata, payung, gunakan pelembab bibir agar tidak kering dan pecah-pecah. Ini bukan gaya, tapi memang penting karena saat kita sudah bibirnya sudah terganggu, susah makan, banyak lagi nanti masalahnya. Pakailah pakaian yang nyaman dan tidak berwarna terang. Kalau terang kan matahari cepat masuk, cepat penguapan lagi. Pilih alas kaki yang nyaman dan ringan. Ya. Kemudian setelah jadi pemantauan kesehatan bukan hanya saat berangkat, sebelum berangkat, saat ibadah, tapi juga setelahnya, setelah kembali ke tanah air. Kenapa? Karena setelah kembali dari tanah air, kita pasti membawa oleh-oleh. Baik itu oleh-oleh cindera mata maupun oleh-oleh kesehatan. Ya, kita melakukan pemantauan selama 21 hari. Kenapa 21 hari? Itu adalah masa masa bisa dibilang masa kritis, masa antara kuman masuk dengan timbul gejala pada penyakit-penyakit yang berbahaya seperti MERS-CoV, Ebola, itu yang banyak tertular di Arab Saudi. Itu akan membutuhkan waktu lebih kurang selama 21 hari untuk timbul gejala. Setelah 21 hari bisa dibilang aman, karena pada beberapa penyakit justru 2-3 hari aja dia sudah timbul gejala. Seperti MERS-CoV itu seminggu pertama itu udah ada batuk, pilek, panas, Ebola, ada yang mencret segala gitu ya. Jadi 21 hari ini adalah waktu yang dipandang aman untuk pemantauan. Bisa dibilang setelah lepas 21 hari aman gitu. Nah, ini khusus untuk batuk karena bisa memang hanya batuk biasa karena di sana udara panas, gampang tertular influenza atau batuk yang tadi MERS-CoV. Di rumah usahakan istirahat cukup, tapi susah ya, baru datang dikunjungi. Pakailah masker untuk menutup mulut dan hidung. Maskernya nanti ditambah semprotan untuk kelembaban juga. Banyak minum air putih, kurangi makanan yang berlemak atau berminyak, terlalu manis atau terlalu dingin. Makanan berminyak dan manis itu merangsang batuk. Jadi kalau di sana usahakan jangan yang banyak berminyak atau manis. Jika batuk terus berlanjut, sebaiknya ke dokter karena kita untuk memastikan itu batuk biasa atau batuk luar biasa. Gitu. Nah, ini selain batuk, gejala yang dipantau yang lain, demam lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian tiba-tiba sesak nafas, nyeri tenggorok, mual, muntah, diare, kaku kuduk. Tadi yang ke arah meningitis. Ya, jadi apa-apa yang enggak ingat ini enggak apa-apa, yang penting apapun gejala yang dirasakan, harusnya kan pulang sehat, tapi apapun gejala yang dirasakan cepat berkonsultasi karena ada gejala-gejala khas pos dari Timur Tengah. Gitu. Pemantauan selama 21 hari sejak kedatangan dari Arab Saudi. Nah, ini tadi nanti di situ kesehatan yang akan kita lakukan, nanti ibu akan terkategori, ibu bapak terkategori, apakah terkategori mandiri, apa observasi, apa pengawasan, apa tunda. Jadi yang dari aspek penilaian gangguan kesehatan tidak ada masalah, pasti mandiri. Kalau ada masalah apa, nanti akan tergantung apa observasi, pengawasan, apa tunda. Nah, jenis gangguan kesehatannya, apakah hanya gangguan fungsi ringan apakah disabilitas artinya salah satu contoh misalnya tidak bisa jalan pakai kursi roda gitu ya, atau penyakit menular. Semua penyakit menular akan tunda. Penyakit menular seperti yang kita tahu TBC, kusta, ya, panu menular tidak mengalirkan jiwa tadi ya. Karena kalau percuma nanti semua penyakit menular di sana akan dikarantina. Koreksi dalam kesehatannya ya, kalau ini hanya misalnya punya darah tinggi, kencing manis, ini masuk ke sini itu bawa obat. Tapi kalau ini misalnya disabilitas, gangguan alat gerak misalnya dengan bantuan orang lain atau alat, nah kalau penyakit menular nggak bisa dikarantina, akan tetap nggak akan keluar juga dari bandara atau di sana nanti. Terus kenapa? Karena ancaman jiwa ke orang lain. Terus kalau dari kebugaran jasmani juga, misalnya di sininya kesehatannya baik-baik aja, tapi nanti saat dites kebugaran jasmaninya nggak bisa. Jadi nanti ini diserahkan ke jamaahnya sendiri, nanti di sana mau kursi roda atau mau membayar atau gimana gitu ya. Terus kemandiriannya juga nanti akan ada tes kemandirian juga di puskesmas untuk menentukan ini. Nah, kesimpulannya, memenuhi syarat dengan baik, oke, silakan berangkat dengan syarat perhatian, akan dituliskan di buku apa obatnya, misalnya obat yang dibawa sudah cukup atau belum, nanti dia baru kasih. Kita di sini akan diperiksa oleh dokter pelabuhan juga untuk memastikan. Jadi lolos di puskesmas belum berarti di embarkasi Pondok Gede misalnya lolos, kan di sana ada lagi dokter KKP yang akan memeriksa gitu. Tahapannya banyak. Memenuhi syarat dengan catatan atau memang langsung tidak memenuhi syarat. Ini bukan kejam-kejaman, tapi memang demi Bapak Ibu tadi yang bagian pertama mau seperti apa nanti di Arab Saudinya. Kemudian ini penyakit karantina tadi, pes, ya, kolera, demam kuning, cacar, cacar juga ya, tidak boleh ternyata. Tipes, demam, penyakit menular lain. Yang menjadi perhatian WHO tadi, TB dengan kuman yang masih positif. Kalau TB yang masih kuman negatif, boleh berangkat dengan bawa obat dan masker. Kemudian kusta, penyakit lain yang tentukan kemudian, mungkin nanti ada kebijakan yang lain. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketentuan keselamatan penerbangan. Penyakit tertentu yang menular berisiko kematian dikarenakan ketinggian. Ada penyakit-penyakit tertentu yang saat di darat nggak apa-apa, tapi saat ketinggian nggak boleh, seperti hipotensi misalnya. Kemudian usia kehamilan kurang dari 12 minggu atau lebih dari 12 minggu, ini dari ketentuan keselamatan penerbangan. Jadi yang boleh hamil sedang trimester kedua, hamil muda, hamil tua nggak boleh. Tapi dari pemberian imunisasi vaksin meningitisnya yang perlu perhatian. Walaupun penerbangan boleh, tapi efek samping dari vaksin meningitisnya ke janin, cacat janin. Ya. Iya. Jadi yang 12-26 minggu boleh naik pesawat, tapi vaksinnya yang berbahaya. Tidak memenuhi syarat apabila tidak memenuhi syarat berangkat, kategori tunda. Jadi nanti saat pemeriksaan kesehatan akan bertanya, kenapa dok saya nggak boleh? Ternyata dari hasil pemeriksaan ronsen ada tulisan TB paru aktif. Ya, itu misalnya yang gampang. Itu tunda. Mengidap salah satu atau lebih penyakit menular tertentu, tidak memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan. Ini yang nanti kita nilai. Nah, ini untuk ibu-ibu yang saya lihat di sini masih saat usia produktif, pasti ini pertanyaan yang pasti ditanyakan. Obat penunda menstruasi. Ini sebenarnya tergantung dari jamaahnya sendiri. Karena kan kalau yang wajib hajinya kira-kira cuma berapa hari? Iya. Jadi kalau misalnya memang dari jadwal mesnya. Ini kita syaratnya kita bisa atur kalau mesnya teratur ya ibu-ibu. Kalau mensnya teratur, bisa kita kira-kira kapan pemberian obat penunda menstruasi. Kalau memang mau full terus, ya nanti kita aturkan. Atau kalau yang penting syarat haji wajibnya aja dok, 5-6 hari aja saya nggak dapat, boleh nanti kita aturkan. Intinya adalah ada memang obat penunda menstruasi. Syaratnya 10-14 hari sebelum jadwal menstruasi. Jadi 10-14 hari ini kan masa subur pembuahan sel telurnya. Jadi sebelum dia matang sel telurnya kita sudah atur supaya tidak matang. Konsumsinya bisa sehari 2 kali. Ya. Kemudian sehari itu bisa 2 kali. Nanti biasanya efek samping dari obat ini adalah bercak kemerahan, tapi itu bukan bercak darah mens. Nanti kalau dari 2 kali itu ada timbul bercak, boleh ditambahkan 3 kali sampai bercaknya hilang. Nanti dilanjutkan lagi 2 kali. Ini garis besarnya, nanti per individu berbeda-beda. Nah itu yang diingat, itu bukan bercak darah mens, tapi itu bercak karena hormonal. Oh ini ya, kalau obat yang dimakan hormonalnya ibadahnya tetap aman. Nah hentikan pemakaian 2-3 hari sebelum jadwal menstruasi yang diinginkan, karena dia akan cepat kembali ke masa subur kita. Gitu. Setiap obat pasti ada efek sampingnya. Efek sampingnya, ya ini salah satu contoh mereknya ya, Primolut N. Tapi ada juga satu obat yang injeksi suntik sekali untuk 40 hari, itu oleh dokter kandungan bisanya. Harganya lumayan juga. Untuk orang yang malas minum obat setiap hari. Bisa insomnia, sulit tidur, atau malah ngantuk. Karena ini kita memberikan hormon progesteron, pasti ada hormon di badan kita yang seperti penambahan berlebihan dari rambut, seperti laki-laki ya. Rambutnya rontok, gatal, ruam, menambah berat badan, bisa depresi, pusing, ketidaknyamanan payudara, retensi cairan dalam jaringan, pipisnya jadi menjadi sedikit, kembung, perubahan libido, perubahan siklus mens, sakit kepala, mual. Jadi semuanya nanti diserahkan kepada jamaahnya mau seperti apa. Yang hati-hati pada penderita epilepsi, asma, pembekuan darah, riwayat migrain, hipertensi, diabetes, gagal jantung, ibu-ibu dengan darah tinggi, diabetes, gagal jantung, di usia produktif. Nah ini tidak kita samakan dengan yang sehat tadi dosisnya. Ya, ini individual lagi nanti ketemu di booster. Oke, yang tidak boleh digunakan sedang hamil atau diduga hamil. Perdarahan vagina disfungsional, artinya mensnya tidak teratur. Bisa sebulan mens, bisa sebulan tidak. Sekalinya mens bisa 2 minggu, 3 minggu. Ya, DUB, disfungsional vagina uterine bleeding ya. Penyakit arteri serius seperti serangan jantung juga nggak boleh. Masalah kelebihan sekresi empedu, tumor-tumor gitu ya. Ini sekilas tentang obat penunda menstruasi. Ya, sekarang slide yang berikutnya, head stroke. Seminggu sampai 9 hari. Serangan panas. Sebenarnya apa head stroke atau serangan panas itu? Yaitu suhu tubuh lebih besar dari 40,6 derajat Celcius karena terkena paparan panas lingkungan. Karena cuaca di Arab Saudi juga nanti Juli Agustus sekitar 50 sampai 55 derajat Celcius. Kita di Indonesia biasa di iklim tropis pasti akan ada efeknya di badan kita. Ya, di musim haji antara bulan Juli, Agustus, September. Pas banget ya. Nah, sebenarnya apa penyebabnya head stroke yang terjadi itu serangan panas ya. Serangan panas pada jemaah haji, penyebabnya adalah penumpukan panas yang berlebihan di badan kita. Kenapa bisa menumpuk? Ada beberapa hal. Yang pertama, pasti dari suhu lingkungan. Lingkungannya sudah panas. Kalau lingkungan suhu udara itu tinggi, pasti kelembabannya akan rendah. Gersang gitu ya, panas, gersang itu kelembaban rendah. Otomatis tubuh kita akan mengkompensasinya dengan keringat berlebih. Keringat berlebih, pengeluaran cairan tubuh dari kita berlebih, efeknya keluar banyak, yang di dalam sedikit, dehidrasi, gitu ya. Ditambah dengan itu kalau suhu kita, kalau keadaan kita diam saja aja udah kurang cairan, ditambah aktivitas tubuh, aktivitas dan kelelahan yang luar biasa pada jamaah haji, tambah lagi kurang cairan. Nah, jenis-jenisnya yang tadi ada beberapa tahapan. Jadi diharapkan di tahap awal sudah ada serangan panas, sudah waspada. Jadi jangan sampai terkena serangan panas yang pada tingkat lanjut. Dimulai dengan heat exhaustion atau lelah panas, terus ada kejang panas, ada heat stroke. Nah, tahapannya yang pertama, lelah panas. Lelah panas itu, nah ini di organ tubuh kita ada yang namanya hipotalamus di otak. Dia mengontrol keseimbangan suhu tubuh kita, disesuaikan antara lingkungan sekitar dengan keadaan badan kita. Nah, otomatis jika suhu di luar panas, si hipotalamus di otak itu akan mengeluarkan sinyal untuk mengkompensasinya dengan mengeluarkan keringat yang berlebih. Jika keringatnya keluar berlebih terus-menerus, yang ditakutkan adalah dehidrasi, kurang cairan. Nah, tubuh akan kewalahan dalam menyuplai cairan yang harus dikeluarkan, akibatnya suhu tubuhnya meningkat. Suhu tubuh meningkat, otomatis cairan tubuh akan banyak yang terbakar juga, jadi lingkaran setan akan terus menerus itu di badan kita, ya. Nah, apa nih gejala awalnya? Banyak berkeringat, kelelahan, sakit kepala, kulit menjadi pucat, kehausan. Makanya tadi minum air, jangan nunggu haus. Ya, jadi minum ya, walaupun nanti toiletnya agak susah ya, tapi kehausan itu sudah menjadi tanda awal dari gejala serangan panas. Detak jantung cepat, pingsan, pusing, mual, kram ringan pada otot perut. Ini yang awalnya, jadi yang gejala awal ini jadi perhatian khusus untuk tanda kita minum. Itu semua bisa dicegah gejala yang pertama. Yang pertama, minum air dengan jumlah yang cukup. Jumlah cukup itu gampang, jangan nunggu haus. Perbanyak olahraga meskipun hanya sebentar. Olahraga yang ringan, mandi dengan air dingin, gunakan pakaian yang longgar. Ya. Untuk mengatasinya, minumnya bagusnya disertai minuman yang mengandung garam elektrolit yang cukup, oralit. Sarankan untuk membawa oralit yang banyak dari sini. Oralit saset aja, boleh yang rasa biasa, boleh rasa jeruk gitu. Oralit bukan hanya untuk mencret, tapi kalau kita dehidrasi, kurang cairan, itu elektrolitnya banyak menguap, nantinya akan kejang yang diperparah. Jadi bekal bekal tambahan untuk nanti bawa oralit. Ya, cairan yang direkomendasikan oralit. Jadi selain panas tadi penyebabnya gangguan yang tadi itu karena dehidrasi, kurangnya zat cair, ditambah dengan sakit sakit diabetes misalnya. Diabetes kan cairan darah di pembuluhnya jadi mengental. Itu lebih gampang untuk terjadi dehidrasi. Ya, jadi benar-benar harus dikontrol diabetesnya. Bukan hanya masalah membawa obatnya, tapi keadaan pembuluh darahnya itu yang mempercepat dehidrasi. Kemudian kegemukan tadi, kadar lemak tadi, ya, sama bikin dehidrasi hamil ataupun darah tinggi. Itu mempercepat, misalnya orang yang sehat 1 jam 1 gelas. Nah, kalau kondisi khusus bisa dilebihkan. Yang serangan tahapan kedua yaitu kejang panas. Kondisi tingkat lanjut yaitu suhu badan naik sekitar 38 sampai 39. Nah, tandanya di sini selain gejala yang awal rasa haus, sakit kepala, ini mulai demam. Di sini mulai demam. Kemudian disebabkan oleh kehilangan elektrolit dari berbagai mineral penting. Sodium, potasium, kalsium, magnesium yang ada di oralit. Murah meriah. Ya. Nah, penyebabnya keluar keringat yang terus-menerus, otomatis ada elektrolit namanya natrium yang ikut terbuang. Cairan dengan kadar natrium tidak memadai setelah berkeringat banyak menimbulkan defisiensi dari natrium. Akibatnya apa? Ototnya mengalami kejang, terutama bagian paha, perut, dan bahu. Gitu, kejang panas. Nah, sampai tahap berikutnya, tahap puncaknya yaitu baru namanya head stroke atau serangan panas. Gejalanya suhu tubuh kita ikut lebih tinggi. Jadi kelihatannya kering banget itu jamaah. Ya, kelihatannya kering banget, suhu tubuhnya tinggi, kulitnya kering, bersisik, seperti nggak ada lembab-lembabnya sedikit pun, ya. Nah, itu sudah mulai mengigau, kesadaran menurun. Ini kemarin tahun lalu berdasarkan laporan banyak terjadi. Nah, ini yang justru di luar penyebab 10 penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian, yang berikutnya adalah ini. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ternyata suhu terik-teriknya itu jam 10 sampai jam 4. Ya. Teriknya matahari itu 10 sampai jam 4. Nah, kalau sebelum atau sesudahnya lebih dianjurkan untuk beraktivitas di luar pondokan. Jika keluar kemah atau hotel pada siang hari, jika memang mau sholat zuhur itu ya gunakan payung, pelembab gitu ya. Selalu membawa minuman, paling sedikit minumlah 5 sampai 6 liter setiap hari atau 1 gelas setiap jam. Jangan menunggu sampai merasa haus. Terus jangan menahan buang air kecil atau buang air besar. Usahakan kondisi badan dalam keadaan tetap segar dengan cukup istirahat, tidur. Gunakan pakaian yang agak longgar. Makanlah buah-buahan yang segar. Ya, nanti di sana konsumsinya akan disesuaikan dengan suhunya pasti. Oke. Demikian penjelasan tentang kesehatan sebelum, saat, dan sesudah ibadah haji. Jika ada ini yang ditanyakan, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Karyumi yang sudah memberikan tentang kesehatan dan banyak sekali informasi yang sangat penting sebagai bekal ilmu untuk kita bapak-bapak sekalian. Bapak, silakan untuk sesi diskusi tanya jawabnya. Silakan dari yang belakang lebih nanti. Siang Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya tadi ingin menanyakan mengenai mengatasi rasa panas, kita banyak minum garam oralit atau yang garam ya. Kalau kita hipertensi itu gimana Bu? Apakah gak berpengaruh kepada kita? Kalau kita hipertensi itu kalau tekanan tinggi. Tensi Bapak berapa Pak? Tensi masih 150 sama sekarang bisa 20, 80, 90, sekarang 190 juga nih. Iya. Tadi kan memang idealnya untuk keadaan yang sehat. Kalau penambahan elektrolit pasti pertanyaannya bagus sekali ya, pasti akan menaikkan tensi juga. Nah, itu saat Bapak akan meminum itu pastikan tensinya berapa dulu, karena itu semua tergantung tensi. Kalau masih sampai 140/90 nggak masalah. Obat ada kan Pak? Ada. Ya, karena serangan panas ini kejang. Kalau disertai dengan tensi yang tinggi juga sama bahayanya gitu. Jadi selain pada penyakit darah tinggi, satu lagi penyakit ginjal. Ada di sini yang kena penyakit ginjal? Enggak ya? Ini aturannya tidak untuk penyakit ginjal dan darah tinggi, masih bisa lah. Kalau ginjal kan perbatasan, batasin cairan justru ya. Jadi ini tidak untuk penyakit ginjal. Untuk penyakit darah tinggi masih bisa sampai 140/90 dengan bantuan obat. Setelah itu harus koordinasi dengan dokter kloternya nanti. Berapa garam elektrolit yang boleh? Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Selanjutnya di depan sudah ada. Assalamualaikum, Bu. Mau tanya satu aja untuk masalah meningitis. Ini kan kadar luarsanya sampai 2 tahun. Sekiranya itu sudah dilakukan, tapi masa akhirnya belum habis gitu kan ya. Kita kan di Agustus ya. Nah, insyaallah saya kebetulan sudah meningitis. Itu habisnya sampai Oktober lah kira-kira. Itu bagaimana saran yang baik, Bu? Apa kita mengulang meningitisnya atau tidak ikut meningitis? Ya, meningitis pertama dari mana? 2015 Oktober, pribadi aja. Oh, pribadi aja. Tapi itu dapat dari mana, Bapak? Dari bandar? Ya, pada waktu umur. Kalau umur berarti bukan pribadi ya. Jadi meningitisnya di sini, jika memang disuntikan oleh tenaga yang benar, itu akan mendapat sertifikat. Nah, kata sertifikat itu ditunjukkan nanti ke petugas apakah Bapak layak untuk pulang atau tidak. 2 tahun itu lebih kurang. Jadi nanti dilihat sertifikatnya, nomor serinya, semua gitu. Tapi 2 tahun Agustus ke Oktober, sebenarnya Bapak tunjukkan sertifikatnya, Bapak tidak ada keluhan lain, masih bisa. Yang pasti sertifikatnya ditunjukkan, Pak. Ya, pastikannya berarti nanti ada dari pihak dokter yang. Oh iya. Pasti, Bu ya. Pasien akan tetap disuntik kecuali kalau beliau bisa menunjukkan bukti sertifikatnya. Kalau karena kita lebih berpendapat lebih baik diberikan double daripada tidak sama sekali gitu. Kalau Bapak tidak bisa menunjukkan sertifikatnya, walaupun Bapak sudah bilang sudah, kita nggak mau ambil risiko. Tetap kita diberikan. Jadi efek samping tidak ada, Bu ya, kalau memang masih belum. Ya. Gitu. Cuma dia memang seperti obat bisa diminum misalnya selama 1 hari, terus Bapak ulang, sebenarnya nggak ada apa-apa. Oke. Nanya. Ada lagi. Dari para ibu. Ada. Bapak. Para bapak dulu. Terima kasih atas kesempatan. Kami ini Bu, saya punya masalah untuk disuntik. Suntikan dulu pernah. Saya gigi tadi, kemudian disuntik. Nah, suntik tetanus sekali mungkin ya. Itu saya pingsan gitu. Setelah beberapa menit kemudian gitu, kata-kata 10 menitan, terus tiba-tiba saya pingsan. Nah, apakah sampai sekarang katanya ada suntik meningitis? Apakah itu pengaruh lagi? Terima kasih. Pertama, Bapak takut jarum suntik? Oh, tidak. Berarti pertama sebelum kita suntik, kita ada pemeriksaan tensi dulu, pemeriksaan fisik yang untuk menentukan apakah jamaah layak untuk dilakukan suntikan atau tidak. Nah, kalau Bapak setelahnya pingsan, itu kan suntik tetanus. Ya, mungkin waktu itu digigitan gitu kan. Kalau setiap kemarin kan tidak. Kemarin waktu hari Sabtu ada acara di kantor Wali Kota Jakarta Timur, itu saya juga periksa darah, itu apa enggak masalah gitu. Tapi selain yang suntik yang Bapak pingsan, pernah suntik sebelumnya? Suntik yang lain? Waktu SD, waktu saya dulu, mendingan suntik itu daripada minum obat. Soalnya nggak tahu, karena ketika saya itu kan sebenarnya awalnya dulu pernah di puskesmas, saya kan ada polip. Nah, ada polip itu disuntik di tangan, katanya tunggu 10 menit setelah di tangan 10 menit baru di daerah belakang mandrak gitu. Nah, waktu 5 menit kemudian saya ngobrol nggak ada takutnya, terus bisa. Nah, kedua waktu saya pas SMP-nya gitu, ketika kita gitu, saya suntik lagi. Saya suntik pulang, jalan kaki, itu jalan gitu. Oke, jadi pertama untuk suntik meningitis ini memang ada beberapa perlakuan khusus. Yang pertama, sebelum disuntik akan ada pemeriksaan untuk layak atau tidaknya suntik meningitis. Kemudian setelah dilakukan proses suntikan, jamaah memang tidak boleh langsung pulang. Suruh menunggu 1 jam untuk dilihat reaksi dari meningitisnya. Jadi setelah nanti, kalau prosedur nanti setelah suntik meningitis itu siang Bapak Ibu disilakan isoma dulu. Itu maksudnya untuk melihat apakah ada gejala efek samping dari pemberian suntik kita meningitis nanti. Gitu. Tapi kalau suntik meningitis menyebabkan pingsan belum pernah ada. Gitu. Mungkin waktu itu Bapak ada penyebab yang lain yang bukan karena suntiknya gitu. Kalau pingsan dulu bang, suntik menit. Tadi tidak layak untuk suntik. Itu bisa karena takut, ya? Suntiknya. Gitu. Iya, baik. Terima kasih Bu Dokter. Ada pingsan dulu baru suntik ya. Ada Bapak. Ya, saudara Bapak Ibu, masih ada sekitar 3-5 menit sebelum kita break untuk selanjutnya. Oh, para bapak lagi, Bu Dokter. Ibu mana Ibu? Ada Ibu? Sehat Ibu. Oh, Ibu mana? Oke, baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Bu Dokter. Bu, cuma nanya aja Bu. Kira-kira ada nggak panduan praktis untuk masalah kesehatan ini? Karena kalau yang dibahas kan istilah kesehatan-kesehatan yang horor semuanya Bu ya. Misalnya gini, Bu Dokter juga berpanduan praktis kan. Kalau di rumah ini jangan terlalu banyak makan anggur karena pasti batuk. Jangan buktikan, iya. Jangan terlalu banyak minum cola, iya. Kemudian jangan terlalu banyak asam dan pedas karena ambeien, iya juga. Mungkin itu panduan-panduan yang gampang-gampang itu ada nggak ya? Yang praktis-praktis aja deh. Di sini nggak menyediakan buku panduan kesehatan. Ya, intinya ya benar sih pertanyaan Bapak. Untuk buku kita memang tidak menyediakan dari puskesmas ataupun dari Kementerian Kesehatan, tidak menyediakan buku. Kalau beberapa tahun yang lalu ada bukunya, tapi ternyata sekarang tidak dicetak lagi, buku jauh kecil, panduan kesehatan haji. Untuk sekarang belum kita dapatkan di puskesmas. Untuk yang simpel-simpelnya saya tekankan justru ke aktivitas fisiknya Pak. Yang tadi itu, aktivitas fisik. Nanti kan di puskesmas ada aktivitas fisik juga. Tiap orang akan dihitung kemandiriannya. Nanti akan diajarkan juga per personal sesuai dengan keadaan fisik dan keadaan penyakitnya, olahraga apa yang memungkinkan. Itu dijadwalkan bulan April. 16 April nanti di puskesmas. Untuk kesehatannya, untuk makanannya sebenarnya tergantung penyakitnya aja. Tadi yang Bapak sebutkan anggur itu kan tadi sempat dibahas ya tentang hindari makanan yang berlemak atau yang manis-manis gitu. Oke, mungkin nanti saran Bapak akan saya tanyakan juga lagi, apakah akan diterbitkan lagi buku panduan kesehatan haji, buku saku kecilnya. Tahun-tahun lalu sempat ada, yang sekarang belum sampai di puskesmas. Gitu ya Pak, mari saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya dari Ibu, saya beri kesempatan pada Ibu. Atau sudah jelas pada Ibu? Nah, memang bisa Ibu ada sisi khusus biasanya ya. Untuk yang hal yang sangat personal ya. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, berkenan Bu Dokter untuk menyimpulkan sebelum kita break dari materi yang tadi disampaikan. Untuk tahun 2017 ini pemeriksaan kesehatan haji difokuskan kepada cuaca, karena Agustus itu puncak dari musim panas. Jadi untuk sebelum berangkat haji dipastikan untuk olahraga teratur. Saat di melakukan ibadah haji pastikan kebutuhan cairannya jangan sampai kurang. Sesudah ibadah haji 21 hari perhatian khusus, apapun gejalanya dimohon cepat melapor ke fasilitas kesehatan terdekat, diutamakan puskesmas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.